Kini asaku memutih, langitku kan meninggi. Ini semua akan nyata. Mengharapkan hujan larutkan nyanyian malamku. Akankah ku mampuku tetap kembali dunia yang terbenam, terbitku dari mimpi.